Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله، berkata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, di hadis yang ke-90, wa an Turaqata bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari hadis yang ke-90 dari kitab Bulughul Maram dari sahabat yang mulia Turaqa bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Allamana sallallahu alaihi wasallam fil salat an naqula 'ala al-yusra wa naqula al-yumna." Rawahu al-Baihaqi fi Sunan al-Bukhari. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kepada kami, para sahabat Rasulullah SAW, tatkala buang hajat, untuk menduduki kaki yang sebelah kiri dan menancapkan yang sebelah kanan. Iya, jika sebelah kiri dilukin, yang kanan ditanjatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, akan tapi dengan sanad yang lemah, dengan sanad yang dhaif. Disebutkan di sini, berkata Imam Nawawi rahimahullah dengan kitabnya Al-Majmu', Majmu' Sarh Muhadzab, "Al-hadith dhaifun la yuhtajjubi." Hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil untuk mensyariatkan perkara ini. Ya, dikatakan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Talqiful Hadis, hadis ini rawahu Tabrani wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, min tariqi rajulin min bani Madlaj al Madlaj an Ali wa bi sunan man la yuraf wa ana alam bi bab ghayra wa da'i jarima an la bab an Anas qalin bar. Jadi diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, an tadi dengan jalan mencari khabur, jadi di dalamnya ada seorang rawi yang dikatakan dari seseorang rajul. Siapa yang rajul? Rajul dari Bani Adam, anak Adam, atau rajul dari anak jin? Ya, kita tidak tahu. Nah, ini menurut istilah para ulama al-hadis namanya mubham, tidak disebutkan. Iya, tidak disebutkan. Dan tidak diketahui kesimpulannya, apakah dia jujur dalam perkataannya ataukah dia kuat dalam apalannya, tidak tahu. Iya. An-Nabi, dari bapaknya, siapa pula bapaknya? Maka di sanadnya ada orang yang, ada rawi yang tidak dikenal. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif, tidak bisa dipakai hujjah. Syariah. Dibawakan Ma'dan ini oleh Syekh Al-Islam. Jadi Qu'ud itu maknanya seperti jurus. Illa annal Qu'ud fihi lafz. Bedanya, jadi qa'ada yaqulu dengan jalasa yang itu dalam matar sama-sama duduk. Tapi bedanya duduknya qu'ud, qa'ada yaqulu itu fi lafz. Ada istirahat sejenak, ada fase untuk berdiri lagi. Tapi kalau julus itu tidak berfase. Walaupun seringkali diistilahkan dengan makna yang sama. Tapi ini sisi tipis perbedaannya. Karena ulama mengatakan ikhtilabul mabani yadullu ala ikhtilabul ma'ani, keseringannya atau hampir semuanya, dan bahkan mungkin dikatakan semuanya, perbedaan penyusun kata, huruf-huruf, konsonan terhadap suatu kata dalam bahasa Arab itu terlintas sama, ya, sama apa yang berbeda, ya, seperti qada of aindal jalasa jim la kim, ya, terlintas. Kalau kita lihat, coba terbuka kamus, terjemahan kamus itu sama artinya duduk, tapi ada perbedaan. Kalau qu'ud itu ada fase sejenak, ya. Kalau julus tidak berfase. Ya, dan ini disebutkan oleh ulama seperti yang kita sebutkan tadi, istilahul mabani ya dulu ada istilahul ma'an. Jadi untuk mengklaim dia itu sinonim tidak ada perbedaannya, ini perkara yang sulit. Yang kita bisa ambil faedah daripada hadis ini, kalau kiranya sahih, akan tadi hadisnya sudah sahih, maksudnya disyariatkan, lihat maknanya. Apakah betul menurut keterangan orang-orang yang mengerti tentang anatomi tubuh, ya. Kalau misalnya buang hajat itu dengan menduduki kaki yang kiri dan merancapkan kaki yang kanan, apakah akan lebih bagus? Ataukah ini tergantung selera saja? Ya, yang jelas terkala mengatakan itu adalah sunnah tidak bisa, karena untuk dikatakan sunnah dia harus ada sandaran dalil yang jelas dan sahih. Tidak bisa sekedar sunnah Rasulullah SAW seperti itu. Mana dalilnya? Apa hadisnya? Ternyata ada hadisnya. Apa sahih atau tidak? Tidak sahih, afwan, tidak diterima. Ya, jadi para fuqaha al-ummah, para ahli fiqh di kalangan ulama itu tidak serta-merta mengambil hukum daripada hadis sembarang hadis. Harus lihat apakah hadisnya sahih atau tidak. Kalau hadisnya tidak sahih secara keseluruhannya, jadi bukan cuma satu hadis satu jalan saja yang tidak sahih. Lihat yang lain, ternyata semuanya tidak sahih. Maka dikatakan oleh Imam Al-Hazimi, dikatakan oleh Imam Al-Hazimi hajat, hadis ini cuma diriwayat oleh Tabrani dan Imam Baihaqi. Dan sama-sama ternyata jalannya melalui seorang rawi yang mubham, tidak dikenal dia. Rajulun min bani majlis. Apa dia kezab? Apakah dia pendusta dalam hadisnya, dalam perkataan? Apakah dia bisa dipercaya? Apakah kuat dalam meriwayatkan hadis? Nah, ini perlu banyak pertimbangan. Ternyata hadis ini simpulannya tidak sahih. Tinggal seperti kita sebutkan tadi, tinggal mana yang lebih membuat seorang itu murtad, ya. Coba saja dipraktikkan kalau mau praktek gaya seperti ini. Iya, iya, apakah betul lebih mantap, artinya lebih sempurna dalam mengeluarkan najis? Ya, itu lihat saja, dirasakan saja. Ya. Masing-masing orang punya gaya sendiri-sendiri. Yang penting hadisnya keluar. Ya. Yang penting hadisnya keluar dan bersih dalam dalam istinja membersihkan hadisnya. Jika semuanya hadis dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Kembali lagi kepada ibrah, yang penting terkala ruang hajat itu sempurna dalam mengeluarkan hadisnya, kemudian dalam membersihkan hadisnya. Wan Ibrah bin Yazdad al-Zad an-Nabihi radhiyallahu anhu qala Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bala ahadukum fal yang kurta karau salah sama Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis lain. Jadi kenapa Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak melakukan hadis-hadis yang sahih saja? Jadi maksudnya Allah Taala Alam Tuhan hendak menjelaskan bahwasanya ada perkara-perkara yang dijadikan sebagian orang sebagai sandaran hukum ternyata hadisnya lemah. Beliau tidak mengatakan rawi memajak kemudian diam, atau rawi bayani kemudian diam, tidak. Tapi jelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Kalau sanadnya lemah atau hadisnya dhaif, hadisnya dhaif, berarti jangan dipakai hujjah. Jangan dipakai hujjah. Bersabda Rasulullah SAW, "Idza bala ahadukum aw ila salah seorang dari kalian itu buang air kecil, falyanfur dzakarahu salasa marrat." Ya, hendaklah dia tarik zakarnya 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sanad yang baik pula. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Marwatil. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Ma'rifah dan Imam Al-Uqayni dalam kitabnya Du'aqa. Ini sudah ada isyarat bahwa hadisnya lemah sudah. Imam Abu Dawud menyebutkan dalam kitab Marwatil. Marwatil ini hadis-hadis yang terputus maqati, hadis-hadis yang terputus sanadnya. Imam Mutayyib bukan dalam kitab Du'afa. Kulluhum, semuanya dengan jalan Isa bin Yazdad an-Abi, dari Isa bin Yazdad an-Abi. Dikatakan oleh Imam Ismail, la yu'rab Isa wala Abu. Isa tidak dikenal, bapaknya juga tidak dikenal. Ya, siapa dia? Jadi al-hadis, orang peragaan hadis yang diterima hadisnya itu harus ma'ruf, harus dikenal. Ya, jumpurumannya itu seperti apa? Ya. Berkata Imam Abu Hatim, hadis itu mursal, walaku batal. Dan bahkan Yazdad itu tidak diketahui dia ada sahabat. Ya. Apakah dia bersahabat dengan Rasulullah SAW? Tidak diketahui. Tidak ada sahabat. Tidak bersahabat. Tidak ada persahabatan dengan Rasulullah. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana kok dia bisa meriwayatkan langsung dari Rasulullah? Iya. Sehingga hadisnya mursal, putus, terputus. Selain majhul, mursal juga. Sebenarnya dikatakan oleh Imam Nawawi, ittafaqu ala annahu dhaif. Sepakat para ahli hadis bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Iya. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ghalatul Hafa, rajah syekhana yakni Ibnu Taimiyah fi al-Talq wa al-Nathr falam yarah wa qala lam yasir hadis, lam yasir hadis. Bagaimana tentang hadis buang air kecil di mulut atau ditarik-tarik? Iya. Maka dia katakan tidak ada hadisnya, hadisnya tidak sahih. Dan bahkan sebagian riwayat dari siapa sebelum ini yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu bid'ah. Ya, bid'ah. Termasuk untuk takalluf, was-was, memberat-beratkan diri. Syariat tidak membawakan perih. Iya, syariat cuma memerintahkan untuk membersihkan saja dengan ditiram. Tidak ada syariat dengan diurut-urut segala. Kalau ada, ternyata sudah ada dijelaskan secara detail di dalam syariat. Maka ini termasuk dalam perkara yang majmum, tercelah. Perkara yang tercela, sehingga apa? Sehingga merusak. Ini biasanya merusak sikit psikologi orang yang pelaku was-was ini. Jadi ini biasanya didemen-demeni oleh syaitan masuk ke dalam tubuhnya orang-orang tasawuf yang sok hati-hati. Iya, kenapa dikatakan sok hati-hati? Karena berusaha untuk hati-hati tanpa sandarannya. Apa definisi hati-hati? Yang syar'i. Definisi hati-hati yang syar'i mengamalkan suatu amalan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, bukan dengan perasaan. Perasaannya kok kurang pas? Ya enggak bisa. Perasaan orang macam-macam. Kamu pas, orang lain tidak pas. Maka kembalikan lagi kepada dalil. Apa yang dihubungkan dalil tidak jalankan, apa yang tidak dihubungkan dalil tidak jalankan. Ya, Rasulullah SAW, halakal muqamad te'ul, marah besar Rasulullah SAW. Didoakan terasa orang-orang yang berlebihan dalam agama. Ya. Didoakan terasa orang-orang yang berlebihan dalam agama. Ada yang lompat-lompat, ada yang buang air kecil. Iya, ada yang lari-lari kecil. Ada yang batuk-batuk. Macam-macam. Jadi ini diajarkan oleh orang-orang yang tidak berlandaskan ilmu sama sekali. Iya, buah-buah syaitan. Syaitan itu masuk ke dalam dua jenis manusia. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Iya. Dua-duanya tidak menggambarkan kepada dalil, kepada jahil, kepada kejahilan. Ya. Sebagian merasa dirinya mantap dengan ibadah, masuk saya itu, wah kamu orang yang hati-hati, wah kamu orang yang soleh, kamu orang yang bertakwa kepada Allah, kamu orang yang berusaha untuk sempurna dalam ibadahnya, hanya dilebih-lebihkan. Kalau begitu harus hati-hati dalam buang najis, bersihkan, loncat-loncatlah supaya tuntas ya, dikorek-korek ya, macam-macam ya. Ya, jadi sebelum pas loncat-loncat ya pakai tempat dulu, pakai saya tuntas maksudnya. Hei, akhirnya takal berlebih-lebihan, akhirnya memberat-beratkan diri, sebagian sampai habis, sampai lewat waktu sholat untuk berusaha. Ini masuk setan dari pintu seperti itu. Ya. Sebagian lagi masuk setan dari pintu bergampang-gampangan. Ya. Tidak terlalu, tidak bergampang sekali mungkin. Ya. Ala kadarnya saja. Ya. Enggak dibilang, cuma dipetik-petik saja. Ya. Ini juga majmum, tercelah. Ya. Sebagaimana Yahud dan Nasara. Sebagaimana Yahud dan Nasara. Yahudi rumput najis misalnya haid, darah haid terkena balaya, itu tidak cukup dengan dicuci saja ya. Tapi harus digunting bagian yang terkena balaya. Setan masuk ke sana ya. Perempuannya tidak boleh dekati, tidak boleh satu meja makan dengan wanita yang haid ya. Dari mana sampai seperti ini? Nah, kebalikannya atau bablasan. Nggak ada remnya, nggak ada kontrol sama sekali. Jadi yang tengah-tengah adalah apa yang diatur oleh Rasulullah SAW. wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Jadi jadilah demikian maka Allah SWT kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, tidak ekstrem sana, tidak ekstrem sini. Ya. Tengah-tengah, khairu ummah, baik-baik ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang keluar, yang Allah keluarkan kepada manusia. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak orang kepada perkara yang ma'ruf dan juga orang kepada perkara yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi tidak bisa seseorang dikatakan oh ya ummah dari apa alasannya dikatakan sebaik-baik umat kalau sekiranya ibadahnya dibangun di atas kejahilan, bukan dibangun di atas ilmu, dibangun di atas perasaan. Hampir semua orang-orang yang terjatuh kepada ekstrem kanan dan ekstrem kiri itu mengabaikan ilmu, mengabaikan ilmu, jauh daripada ilmu, jauh kejahilan, hingga keluarlah sifat buru dari jahil ini, jadi keluarlah sifat bergampang-gampangan karena jahil juga ini sumbernya banyak, termasuk yang kemarin terjadi aksi teror dan itu karena kejahilan, mata-mata kejahilan murni. Ya. Mata-mata kejadian murni dan ditumpangi orang-orang yang berhati busuk. Beberapa langkah itu adalah jihad. Jihad dengan kejahilan. Rasulullah telah bersabda, "Man qala la takuna kalimatullah yarhuniya, wa bi dzalika barang siapa yang berperang agar agama Allah semata lah tinggi, maka dia di jalan Allah semata mati syahid." Barang siapa yang lain itu berarti mati konyol. Ya. Di mana mau mati syahid kalau tidak ya dibangun dari ilmu. Mati syahid itu dibangun dari ilmu. Lihat seperti apa dia yang syar'i. Bukan asal dengan perasaan saja. Dengan perasaan, bukan dengan ilmu perasaan. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, jadi kesimpulannya. Tatkala seorang buang air kecil, cukup dibersihkan dengan air, ya. Dibersihkan dengan air, tidak perlu dengan pakai diurut, ditarik-tarik, loncat-loncat, ini tidak dengar dalam syarat-syarat. Ya. Jadi kata oleh Syekhul Islam, tawakkal zakar wa la tarbi'ah. Dengan mengurut-urut zakar, kemudian menarik-narik zakar ketika buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, di bid'ah. Kenapa? Kenapa dengan bid'ah? Karena dia merasa bagus, sih. Merasa sempurna. Padahal dengan ajaran yang tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Padahal al-bodiyah pun hitam di tabi'ah. Namanya air ini, itu akan keluar dengan tabiatnya. Dengan tabiatnya. Tak perlu pakai paku dalam, ya, supaya keluar. Tak perlu. Ya, jadi keluar dengan sabda Allah Subhanahu Wa Taala. Hakim, Allah Subhanahu Wa Taala Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala Alim. Tak maha tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha sayang kepada hamba-hambanya sehingga tak perlu dengan takalut dengan loncat-loncat. Ya. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwasanya lais habul matah wal hatah tidak disyariatkan, tidak dijumahkan seperti yang disebutkan tadi menarik-harik atau diurut-urut segala karena tidak sah hadisnya, tidak sah hadisnya dan dia bisa menimbulkan ritual kegamangan di dalam hati. Gaman terus, ragu terus. Di dalam Imam Nawawi, yang bagi Allah Yusali yang Allah, kegamangan itu jangan diteruskan, jangan kebablasan, jangan dibiarkan begitu saja, karena dia bisa menimbulkan was-was di dalam hati, di dalam kalbu. Kemudian yang selanjutnya satu hadis lagi. Wa an Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba fa qala inna Allah yusni alaikum fa qalu inna nusbiru al-hijarat al-ma. Rahu al-Bazzar bin Da'ib wa aslu fi Abi Dawud wa sahabu bin Huzaifah bin Nabi di Abu Hurairah biduni zikr al-hijarat. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada ahla Quba. Ahla Quba, jadi Quba tempat di Madinah dan itu ada masjid. Masjid yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surat At-Taubah. Al-Masjid usilat taqwa min awal yawm ahku ahaku antakumuhi fihi rijalu hibbun aitraharu. Jadi masjid, jadi orang-orang munafikin membuat masjid tandingan tapi dengan maksud untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Iya, di zaman Rasulullah SAW. Padahal masjid yang dibangun oleh taqwa yang pertama kalinya yaitu masjid Quba itu lebih berhak agar kalian sholat di masjid. Ya. Jadi itu ada rijal, ada orang-orang yuhibbuna yutahharu yang gemar untuk bersuci. Wallahi kun tahirin. Allah Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Itu suci batin dan suci raganya, suci lahir dan suci jasmaninya. Adapun yang di masjid Jirar, najis batin dan najis badan. Iya. Allah Subhanahu wa taala memuji kalian di dalam Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan ayatnya. Apa yang demikian? Kenapa seperti itu? Mereka menjawab, "Inna nusbirul hijarat al-ma." Kami biasanya tatkala membersihkan hajat itu dengan batu, kemudian setelahnya dengan air. Hadisnya tidak ada yang berbazar, akan kami sayang hadisnya, salamnya baik. Iya. Asalnya hadis ini di Sunan Nabi Daud. Disahkan oleh Ibnu Hudzaimah dari hadis Abu Hurairah. Iya. Tapi tidak disebutkan dengan hijau. Iya. Tidak disebutkan batu kemudian air, tidak. Iya. Air saja. Tidak ada keterangan tambahan batu. Jadi ada keterangan tambahan batu itu tidak sesuai hadisnya. Dikatakan oleh Imam Al-Hafiz dalam kitabnya Tsahihul Hadir, "La na'lamu ahadan rawahu 'an Zuhri illa Muhammad bin Abdul Aziz." Kami tidak tahu ada rawi yang meriwayatkan dari Zuhri kecuali Muhammad bin Abdul Aziz. Ya. Dan Muhammad bin Abdul Aziz ini didhaifkan oleh Abu Hatim. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya suatu perkara yang mencurigakan. Imam Az-Zuhri rahimahullah Muhammad bin Muslim Az-Zuhri itu seorang yang sangat luas hadis-hadisnya dan sangat banyak murid-muridnya. Imam Malik termasuk muridnya, Sufyan bin Uyainah termasuk muridnya, kemudian Ma'mar, kemudian Yunus, ya, dan lain-lain, Ubaidullah Al-Umari dan yang lain-lain. Dan dia terkenal hingga, dan yang sering jadi patokan itu Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah. Hingga apabila ada rawi-rawi mau melihat apakah seorang rawi tersebut, jadi hadis, jadi kalau melihat apakah hadis ini sahih, di jalannya ternyata juga ada Zuhri. Kita lihat, cocokkan, mau mengetahui seorang rawi itu siapa atau tidak, cocokkan apakah periwayatannya sesuai tidak dengan Malik, sesuai tidak dengan Sufyan bin Uyainah. Jadi dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kuat hafalannya dari Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Kalau sering kali cocok dengan yang pembesar-pembesar tadi, dengan Malik, dengan Sufyan, dengan Yunus, dengan Ma'mar, ya, dengan Ubaidullah al-Lai, ya, ini kemungkinan besar ini orang ini kuat hafalannya. Kalau ada seorang rawi yang apa-apa ini berselisih dengan para imam-imam tadi, maka ini diragukan, diragukan keamanannya. Nah, termasuk dalam hal ini Muhammad bin Abdul Aziz tidak kuat hafalannya. Maka kalau apa hadis mau kita katakan mungkar, tidaklah salah. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi Allah Ta'ala al-ma'ruf min turukul hadis annahum kanu yastanjuna bil ma'. Jadi yang riwayat yang ma'ruf bahwasanya mereka itu ahli Quba beristinja dengan air saja. Berarti apa? Berarti yang disertakan dengan batu itu riwayat yang mungkar. Lawannya ma'ruf. Maka dikatakan bahwasanya yang masyhur dalam adapun yang terkenal dalam kitab tafsir, dalam kitab fikih, bahwasanya mereka menggabungkan antara beristinja dengan air dan beristinja dengan batu, ini tidak dikenal, tidak ma'ruf alias mungkar. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Diriwayatkan Imam Tabari rahimahullah dijawab untuk menggabungkan antara batu dengan air. Dikatakan oleh Syaikh Al-Albani yang sahih bahwa ayat ini turun ujian dari Allah SWT terhadap air saja. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Jadi bukannya disertakan dengan batu segala. Di ayat dalam surat Taubah ayat yang surat dalam ayat dalam surat Taubah ayat 108 fihi rijalun yuhibbuna al-fakhru wa allahu yuhibbul mutahhirin, itu disebutkan secara khusus ada hadisnya bahwasanya Allah memuji sahabat yang di Quba terkala mereka beristinja itu dengan air, tidak disertakan dengan batu. Adapun yang keterangan batu itu hadisnya dhaif. Ini ada isyarat bahwasanya kalau sekiranya bersuci lahir itu dipuji oleh Allah SWT, itu seorang bersuci dari kotoran-kotoran batin itu lebih terpuji lagi. Kotoran riya, kotoran sum'ah, kotoran hubbud buhur, senang dipandang, senang. Tidak mesti jadi perkara duniawi, ya, tidak mesti identik dengan harta benda. Bisa saja kupaguyuban saja sudah bisa menimbulkan hubbud buhur. Padahal kupnya cuma paguyuban, cuma panitia kumpul-kumpul sendal, tapi senang dipantang wanita begitu lah. Ini berat. Artinya ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, lama dibani kurtila fi zarbati ghanam biangkara laha min hirsil mar alal mar wa syaraf lihim. Jadi syaraf ini penyakit, jadi senang dipandang, senang jadi rujukan. Ini kata Rasulullah SAW lebih merusak daripada dua serigala yang lapar yang dimasukkan ke dalam kumpulan domba. Hasrat orang terhadap harta dan syaraf, walaupun sebelumnya bukan karena dia harus cukup internasional, cukup kaguyuban karang taruna, senang dipandang, ini harus dibersihkan dari orang-orang saleh. Yang dikatakan oleh sebagian salaf, hubur riasa atau hubur za'ama akhir mahtud min kulubi salihin. Senang memimpin atau senang untuk ditandang, senang dijadikan rujukan. Ini perkara yang terakhir yang keluar dari hati-hati orang yang soleh. Berarti kalau tidak keluar-keluar, berarti tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh wal jihad. Bila nasallahu alaihi wasallam. Ia adalah al-muhtima al-washaw ini yang berterusan. Ya kan? Nah ini lebih wajib lagi untuk dikeluarkan modal-modal syirik. Kemudian roja bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini harus dibersihkan. Ya, bergantung mengharapkan rahmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dengan takut daripada selain Allah Subhanahu wa taala harus dibersihkan. Ya. Cinta yang berlebih daripada selain Allah Subhanahu wa taala harus dibersihkan.